Fate api malam dia. Doain aku ya. Api malam dia. Lomba agustusan selanjutnya yaitu para vokal dan para penabu dengan hadiah 2 rokok sampurna mil dan gudeg garam dan 1 buah uang 50.000. Kita saksikan bersama. Dapat hadiah, guys. Mantap, guys.